Mitra Bisnis, Kompas menulis, saat ditanya komentarnya tentang hukuman mati untuk pemerkosa, calon Hakim Agung Daming Sunusi mengeluarkan pernyataan kontroversial bahwa hukuman mati untuk pemerkosa harus dipikir-pikir dulu, karena pemerkosa dan yang diperkosa sama-sama menikmati. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan anggota Komisi 2 DPR RI, Nurul Arifin. Bu Nurul, apa komentar Anda mendengar pernyataan tersebut? Menurut saya, hal itu sungguh tidak pantas ya, dinyatakan oleh seorang calon Hakim Agung yang ikut dalam fit and proper test itu. Walaupun dia mengatakan bahwa itu hanya just kidding begitu. Saya kira itu tetap tidak pantas dan sangat melecehkan perempuan sebagai korban. Itu sudah menjatuhkan semua nilainya sebagai calon Hakim Agung. Dengan kejadian ini, beberapa pihak menuntut untuk tidak meloloskan Daming sebagai Hakim Agung. Bagaimana menurut Ibu? Saya setuju ya, langsung saja itu dihapuslah namanya sebagai calon diskualifikasi begitu. Karena ini kan standar moral atau etika yang terkait secara langsung dengan hakim tersebut begitu. Kalau dalam bahasa bercandanya pun dia sudah begitu, kita tidak tahu lagi ketika dia berlaku dalam perilaku individu sehari-harinya itu seperti apa. Selain tengah mencalonkan diri sebagai Hakim Agung, Daming juga tercatat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin. Apakah jabatan itu juga harus dicopot, Bu? Saya kira dengan cerita hari ini yang terjadi seperti itu ya, mungkin ini bisa menjadi bahan penilaian apakah yang bersangkutan masih relevan teruskan jabatannya sebagai kepala hakim di pengadilan tinggi Banjarmasin tersebut begitu. Karena menurut saya ini sudah mengganggu secara keseluruhan etika moral pejabat tersebut begitu. Kalau dalam bahasa begini aja dia sudah melakukan apa ya, kekasaran seperti itu ya. Ya apalagi dalam hal-hal lain gitu. Jadi saya kira sih harus ada evaluasi untuk keberadaan hakim tersebut apakah layak dipertahankan atau tidak gitu. Ada himbauan Bu untuk calon Hakim Agung Daming Sunusi terkait masalah ini? Ya ini pelajaran lah kalau buat seorang pejabat publik itu hendaknya hati-hati kalau bicara, apalagi terkait dengan profesinya sebagai hakimnya. Itu sangat tidak pantas karena menyakitkan buat perempuan sebagai korban. Dan ya tidak layak seorang pejabat mengatakan bahwa persoalan itu adalah persoalan kenikmatan bersama dan sebagainya, itu sangat tidak enak di kuping gitu. Demikian anggota Komisi 2 DPR RI, Nurul Arifin. Saya Wendy Lim.